Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, kitab akidahnya para salaf dan pembawa hadis. Di sini kita akan mengetahui akidah dari salafus salih. Kemarin kita telah juga menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memelihara ahlus sunnah dari perbuatan tahrif. Apa kemarin tahrif artinya? At-tahrif artinya memalingkan maknanya. Jadi mereka terhadap sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, mereka palingkan maknanya. Seperti kemarin atau pertemuan yang lalu kita telah jelaskan makna yad, makna tangan atau kedua tangan, dipalingkan maknanya menjadi makna apa kemarin? Dua kekuatan dan dua kenikmatan. Dan terbantahkan juga kemarin pada pertemuan yang lalu dengan akal-akal sehat kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, ya, jikalau artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kedua tangan tadi diartikan kedua kekuatan, dua kenikmatan, lalu apa bedanya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Nabi Adam dengan Nabi Isa, Nabi Adam dengan iblis laknatullah alaih, Nabi Adam dengan para malaikat, apa bedanya? Semua Allah ciptakan dengan kekuatannya, semua Allah ciptakan dengan kenikmatannya, dan itu adalah bantahan terhadap orang-orang yang mereka memalingkan sifat-sifat Allah kepada makna yang bukan dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga Ahlus Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka dari pemikiran at-tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Tangan Allah seperti tangan fulan, tangan Allah seperti tangan Allan, dan seterusnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Ahlus Sunnah dari perbuatan at-takyif, ya, membagaimanakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala, oh kira-kira seperti ini, oh perkiraan seperti ini, kalau khayalanku seperti ini, kalau khayalan ini seperti ini, dan seterusnya, dibayang-bayangkan, dikhayalkan, dibagaimanakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada Ahli Sunnah dua karunia. Apa kemarin disebutkan? At-ta'rif dan at-tafhim. Jadi ini, tidaklah seseorang, ya, dia itu menjadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah melainkan dia harus mengetahui dua perkara ini. Yang pertama, dia at-ta'rif, mengetahui dalil-dalilnya. Dalil tentang asma wa sifat, karena kita pembahasan tentang akidah asma wa sifat, nama-nama Allah, dalil-dalilnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus at-tafhim, harus memahami dalil-dalil tadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan dan Rasulnya. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ya. Di sini kita telah mengetahui dalil. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ini yang pertama dalilnya. Terus dalil yang kedua, wa huwas samii'ul basir. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau diputus ayat ini, ya, tidak disambung. Nih, ingatkan ini, maka seseorang akan menyimpang. Ya. Ini makanya mengetahui dalil harus juga disertai dengan memahami maknanya. Ya. Ayat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, ya. Coba. Kalau kita bisa laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Coba di sini. Ya. Kalau orang-orang yang berakal pendek, berarti dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat apapun, karena tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyerupai siapapun. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki telinga, pandangan, atau pendengaran. Ya, maka ini jadi dalil orang-orang at-tahrif tadi. Dalilnya orang-orang ahlu tahrif, orang-orang yang memalingkan maknanya kepada makna yang selainnya, makna yang bukan dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ini juga dalil dari ahlu ta'til, orang-orang yang meniadakan, menolak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, seperti kaum Al-Jahmiyah. Ya, mereka menolak nama-nama sifat-sifat Allah. Dan juga ini perbuatan Al-Mu'tazilah. Kita sudah jelaskan kemarin Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah pemikirannya berdasarkan akal. Al-Jahmiyah juga berdasarkan akal. Ya, tapi Al-Jahmiyah lebih sesat, dan bahkan ulama mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian kalau kita putus juga, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak kita baca, kita sambung, laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah punya mata. Berarti Allah punya telinga. Nah, ini dalilnya orang ahlu takyif. Dibagaimanakan sifat Allah. Berarti kalau Allah punya mata, mungkin kayak gini matanya. Berarti kalau Allah punya telinga, mungkin kayak gini telinganya. Dibayang-bayangkan, dikhayal-khayalkan. Dan juga ini dalil juga bagi ahlu tashbih, orang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu dalilnya, Allah punya mata, Allah punya telinga. Berarti mata Allah sama dengan matanya si fulan. Telinga Allah sama dengan telinga si Allan. Dan seterusnya. Maka ini, kedua perbuatan ini, perbuatan yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Disambung langsung, wa huwas sami'ul basir. Dia lagi maha melihat, dia lagi maha mendengar, dan lagi maha melihat. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata, memiliki telinga. Tetapi matanya Allah, telinganya Allah, tidak ada sesuatu pun yang semisalnya. Ini maksudnya. Ya. Kita mengetahui dalil dan juga memahami maknanya, maka kita pun akan mengatakan sesuai dengan kaidah kita tadi, at-ta'rif dan at-tafhim. Ahlu sunnah diberikan karunia dua kenikmatan, at-ta'rif dan at-tafhim. Yang pertama, dia mengenal dalil. Yang kedua, dia mengenal Yang kedua dia memahami dalil tadi. Maka kita katakan sebagaimana perkataan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, fana'rifu anna lillahi sam'an. Maka kita pun mengetahui bahwasanya bagi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran. Ini yang pertama. Wa nafhamu anna lillahi sam'an yaliqu bi jalalihi la yushbihu sam'a li makhluqin. Dan kita pun juga memahami bahwasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada pendengaran yang itu pendengar itu yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kekuasaannya ataupun sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat kedalaman laut dan mampu mengetahui beberapa daun yang berguguran di seluruh muka dunia, ya, bukan di Banjarmasin saja. Di seluruh muka dunia Allah sudah tahu berapa daun yang gugur dalam satu detik. Kita pahami Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran sesuai dengan yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya. Wa na'rifu anna lillahi basran wa nafhamu anna lillahi basran yaliqu bi jalalihi la yushbihu basaran li makhluqi. Basaran li makhluqi. Dan juga kita katakan, kata Syekh Rabi, kita pun mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan. Dan kita juga memahami Allah subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yushbihu basaran li makhlukin, yang tidak semisal ataupun serupa dengan penglihatannya makhluk-makhluknya. Difahami sampai di sini? Apa tadi? Ahlus sunnah mendapatkan dua karunia. Yang pertama apa? Yang pertama at-ta'rif. Ini yang pertama. Yang kedua apa? At-tafhim. Santum ya. Lanjutkan. Ya. Kita lang sejenak ya. Kita akan membahas sekarang permasalahan yang berkaitan dengan perbuatannya Syiah Rafidhah. Bahwasanya disebutkan sini ya, hatta salaku sabilat tauhid wat tanzih wa tarakul qawla bit ta'til wat tashbih wa tabau qala Allah azza wa jalla laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sampai ya ahlus sunnah tadi mereka berjalan di atas jalan tauhid dan jalan kesucian. Wa taraku qaula bitta'til wat tasybih, dan mereka pun meninggalkan ucapan at-ta'til tadi, menolak ya, menolak sifat-sifat Allah wat tasybih. Ini menyamakan atau memisalkan sifat-sifat Allah. Wa tabau qala Allah azza wa jalla, dan mereka pun mengikuti firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Bahwasanya di sini dalil at-ta'til dan at-tasybih ini dibantah kedua-duanya. Pembantah dalil yang membantah at-ta'til apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Ay, salah ini. Dalil ta'til apa? Wa huwas sami'ul basir, ya. Dalil orang yang menolak, ya, terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwas sami'ul basir. Adapun tasybih tadi yang menyerupakan, dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan dipisah, ya, dalil ini. Ketika kita membacanya, kita jelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jangan diputus-putus laisa kamitslihi syai'un. Ini ciri-ciri, ya, ahlul bidah, ahlul ahwa. Mereka motong dalil, dipotong, diartikan ataupun dimaknakan sesuai dengan maknanya. At-ta'til perbuatan siapa? Perbuatan al-Jahmiyah. Sekarang kita masuk at-tashbih. At-tashbih ini bermakna tamtsil, ya, menyerupakan ataupun memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mazhab tamtsil, ini adalah mazhabnya Rafidah. Mazhabnya Syiah Rafidah. Kita akan menjelaskan sedikit bagaimana penyimpangan Rafidah ini, bahkan sebagian ulama, bahkan ijma' ulama tentang kafirnya Rafidah ini. Ar-Rafidah firqah min firaq Syiah. Rafidah ini adalah kelompok dari kelompok Syiah. Summiyat bir-Rafidah, mereka disebut dengan kelompok Rafidah, li'annahum talabu min Zaid ibni Ali ibni Husain ibni Ali ibni Abi Talib ayyata barra'a min Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi, kenapa mereka dinamakan dengan Rafidah? Dikarenakan mereka meminta Zaid, anaknya Ali, anaknya Husain, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Berarti siapa ini? Cucunya? Cucu siapa? Hah? Kalau keturunan turun Nabi. Kalau cucunya tadi siapa? Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali ibn Abi Thalib. Cucunya siapa nih? Cucunya Husain, ya. Cucunya Husain radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Ya. Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, ya. Cucunya Husain ini. Ya, kelompok Rafidah tadi mereka meminta Zaid tadi, cucunya Husain tadi, untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka ini menyuruh agar Zaid ini meninggalkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Maksudnya tidak menganggap dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustaritin dzalika alaihi hatta yakunu ma'ahu. Dan mereka pun mensyaratkan yang demikian. Ya. Kalau kamu, kata mereka kepada Zaid tadi, berlepas diri kepada Abu Bakar, maka kami bersama kamu. Kami akan mendukungmu. Apa jawaban Zaid? Ya. Jawaban Zaid apa coba? Faqala bal atawallahuma. Bahkan kata Zaid tadi, cucunya Husain radhiyallahu an, bahkan aku akan berloyalitas kepada keduanya, mengagungkannya, memuliakan keduanya, mencintai keduanya. Wa atabarra'a mimman tabarra'a minhuma, dan aku berlepas diri dari siapa saja yang berlepas diri dari keduanya. Maka mereka pun mengatakan idan narfaduk. Kalau gitu, kata mereka, narfaduk, ya, kami meninggalkanmu, ya, kami menolakmu. Rafad, rafad artinya menolak, tidak mau bergabung, ya, makanya namanya rafadho, orang-orangnya namanya rafidho, ya, orang yang menolak Zaid ibni Ali ibni Husain. Dan dari yang paling masyhurnya, ya, yang paling masyhurnya dari kejelekan Rafidah ini, mereka menamakan dirinya Syiah Al-Itsna Asyariyah. Syiah Al-Itsna Asyariyah. Syiah yang dipimpin oleh 12 imam. Ya. Kita tidak menyebutkan imam-imamnya karena apa? Imam-imam kebanyakan yang imam-imam di sini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seperti Ali, Hasan, Husain dan seterusnya. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka menisbahkan diri kepadanya atau kepada mereka, bukan menisbahkan diri dengan kejujuran, tapi menisbahkan diri dengan kedustaan dan juga kebohongan. Dan perlu kita ketahui juga, di sini kita tidak kita sebutkan etikot-etikotnya semuanya. Kita sebutkan yang penting-penting saja, karena mungkin kita akan membahasnya pada pertemuan yang terakhir nanti di bab ini. Kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah, siapa saja dan siapa pendirinya, apa pemahamannya, pemikirannya bagaimana, penyelisihan terhadap sunnahnya bagaimana, kita akan jelaskan nanti insyaallah biiznillah. Ya, yang pertama, mereka meyakini al-imamah. Ini i'tiqadnya al-imamah, bahwasanya wajib atas imam atau pemimpin yang terdahulu memberikan atau menunjuk kepada pemimpin yang akan datang atau yang setelahnya, wajib dengan menunjuk dengan tunjukan al-ain, ya, menunjuk dengan tunjukan yang pasti, maksudnya orang itu yang ditunjuk dengan ketentuan yang mereka sebutkan, ya, sebut nama siapa setelahnya. Ya, bukan dengan sifat-sifat. Aku akan menyerahkan jabatanku kepada orang ini. Sifatnya gini, gini, gini. Ya, bukan gitu. Tapi harus nama, siapa? Ya, sebagaimana mereka juga menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk Ali sebagai pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini sangkaan yang salah. Ini yang pertama, ya. Dan mereka menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, mereka inilah pencuri yang mencuri tahtanya Ali. Ya, seharusnya Ali yang naik setelah Nabi. Ini kedustaan mereka. Ya, kedustaan dari mereka. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua at-tuqyah, ya, at-tuqyah, ya. Waqad arrafa ahadun ulama'uhum ahadu ulama'ihim al-mu'asirin biqaulhi, dan sungguh salah seorang dari ulama mereka, ulama siapa ini? Ulama Syiah yang belakangan ini, ya, maksudnya yang di zaman akhir ini, zaman sekarang ini, biqauli at-tuqyah, ya, bahwasanya at-tuqyah antaqula, apa ini maksud dengan tuqyah? Tuqyah ini adalah antaqula au taf'ala, ya, ghaira ma ta'taqid, ya, engkau berkata atau berucap ataupun engkau melakukan perbuatan, ya, yang bukan engkau yakini dalam hati. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ucapan kita bukan yang dikehendak dalam hati. Perbuatan kita bukan yang dikehendak dalam hati. Misalnya kita ke pasar. Saya ingin beli pisang, padahal dalam hatinya apel. Ya. Misalnya juga di pasar dia melakukan suatu perbuatan, ya. Saya bantu, Pak. Ditolong tentunya. Dalam hatinya dia tidak mau bantu. Cengkel sama orang tadi. Ya. Berarti apa orang ini? Pendusta, munafik. Ya, ciri-ciri munafik ini. Idza hadatsa kadzaba. Jika dia berkata, dia pun berdusta. Ya. Dan ini, Pak, ya, ya ikhwah sekalian, dustanya bukan dusta masalah kayak tadi di pasar. Dustanya dusta masalah agama. Ya. Bahkan, ya, diketahui, ya, bahwasanya imam-imam mereka, ulama-ulama mereka, ya, mengatakan bahwasanya ada kitab Al-Quran di sisi mereka, ya, namanya kitab Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah, ya. Coba di sini sebutkan ini. Yungkiru ba'du syiah al-mu'asirin Mushaf Fatimah wal baratu min khulafa. Jadi syiah yang sekarang ini, coba, mereka mengingkari tidak ada Mushaf Fatimah, ya. Padahal ulama-ulama mereka sudah mengatakan, ya, dalam kitabnya. Di sini sebutkan an Abi Basir an Ja'far ibn Shadiq annahu qala, ya, ini dikatakan oleh ulamanya Syiah, wa yarwi al-Kulaini fi kitab al-Kafi safhah 57, ya, taba'al wa 278. Ini diriwayatkan, ya, nih, Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, ya, halaman 57, cetakan tahun 1278 Hijriah, ya. Ini kitab mereka menyebutkan bahwasanya dari Ja'far Shadiq, ya, ini annahu qala wa inna indana la mushafun Fatimah alaiha salam qala qultu wa ma mushaf Fatimah, dan di sisi kami ada namanya sebuah mushaf Fatimah alaihi salam. Kemudian dia berkata, siapa? Qultu wa ma mushaf Fatimah. Aku mengatakan, dan apa itu Mushaf Fatimah? Qala, dia berkata, ya, mushafun fihi mislu Qur'anikum hadza thalath marrat. Jadi disebutkan di sini, mereka menghikayatkan bahwasanya mushaf yang padanya ya, seperti mushab-mushabnya kalian, seperti Qur'annya kalian. Hadza thalatha marrat, tetapi ini 3 kali lipatnya. Ya, mushaf kita 1, ya, tambah 2 lagi berarti. Ya, sebanyak itu tambah 2 berarti 3 kali lipatnya. Wallahi, kata dia, demi Allah, bersumpah lagi, ma fi harfun wahidun min Qur'anikum, tidak ada padanya satu huruf, ya, satu huruf pun dari Qur'an kalian. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini wallahi, ya, bersumpah ini, tidak ada padanya satu huruf pun dari Qur'an kalian, ya. Mereka menisbahkan kepada siapa? Ja'far bin Shadiq, coba. Ja'far bin Shadiq disebutkan oleh ulama, dia adalah ulama ahli sunnah. Ini mereka sendiri mengakuinya, ya. Walaupun menisbahkannya, dinisbahkan yang salah kepada Ja'far bin Shadiq, tapi inilah i'tiqad mereka, ketahuan, ya. Ketahuan i'tiqad mereka. Yang mana, ya, di Iran sekarang mereka membantah tidak ada. Nih buktinya, Quran kami seperti Quran kalian. Baca, perlihatkan, silahkan simak, baca sama enggak? Ini buktinya, ya. Ini buktinya bahwasanya kalian itu pendusta. Kalian pendusta. Bahwasanya ini ulama kalian mengatakan bahwasanya ada namanya Mushaf Fatimah yang isinya 3 kali lipat. Dan bahkan tidak ada satu pun, ya, satu huruf pun dari Quran kalian, ya. Na'udzubillah, ya. Ini namanya tuqyah, ya. Boleh berdusta. Kita sambung lagi. At-tuqyah antaku lau taf'ala ghaira ma ta'taqid. Engkau mengatakan atau menyebutkan atau melakukan perbuatan yang bukan engkau yakini. لِتَدْفِعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ مَالِكَ أَوْ لِتَحْتَفِظْ بِكَرَامَتِكَ. Ya, ini dari kitabnya Min Aqaid Asy-Syi'ah halaman 38, ya, dari i'tiqad-i'tiqadnya Syiah halaman 58. Coba, kenapa dia berdusta tadi? Kenapa dia melakukan perbuatan kebohongan tadi? Perbuatan munafik tadi? Untuk menghilangkan, ya, kemudaratan atas dirimu atau hartamu atau engkau menjaga kehormatanmu. Ini tujuannya, ya. Jadi wajar aja nanti kalau ketemu Syiah, ya, wajar aja. Siapa nabimu? Nabi ku Muhammad. Siapa kitab? Apa kitabmu? Sama, Al-Quran. Padahal, ya, di belakang mereka ada namanya apa tadi? At-tuqyah. Ya, dipahami ini, ya, at-tuqyah tadi. Melakukan ucapan, perbuatan yang bertentangan dengan hatinya, ya, untuk menyelamatkan dirinya dari kemudaratan dan seterusnya. Ya. Ini dia at-tuqyah. Mereka bukan tidak berdalil, ya. Dalilnya ada nih, coba disebutkan ini. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa antattaqu minhum tuqah." Ya. Kecuali engkau takut, ya, kepada dirimu atau khawatir pada dirimu dari suatu ketakutan. Jadi boleh intinya melakukan sesuatu, ya, yang bisa menyelamatkan dirinya dengan cara kedustaan tadi. Ya, dalil mereka. Padahal ini dalilnya bukan masalah ini, ya. Coba kalian baca nanti surat Al-Imran Ayat 28 permasalahannya bukan permasalahan ini, masalah tuqya, bolehnya berdusta ketika darar. Ya. Dan mereka pun berdusta ketika darar ini. Ya. Ini dustanya, dusta dalam agama. Ya. Jadi mereka mengajak kaum muslimin, ya, terutama kaum muslimin yang belum paham dengan agamanya. Ya, ini yang mereka ajak. Diajarkan dulu agama Islam yang benar. Setelah mereka berloyalitas, baru diajarkan pemahaman mereka. Ya. Ini sifat mereka, at-tuqyah mereka. Mengaku Al-Qur'annya sama, nabinya sama. Dan juga diketahui juga bahwasanya negara-negara yang sekarang, ya, banyak penduduk Syiahnya, bahkan, ya, ini adalah undang-undang dasar, ya, dari negara siapa? Negara siapa? Negara Iran, ya, yang mereka meyakini bahwasanya undang-undang dasar negara mereka adalah sesuai dengan pemahaman Ar-Rafidah yang diprakarsai oleh siapa? Oleh Al-Khomeini la'natullah alaih. Dan mereka juga mempunyai pemahaman yang ketiga adalah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Dan mereka melihat bahwasanya melakukan mut'ah kepada para wanita ini adalah sebaik-baik kebiasaan, kata mereka. Wa afdalul qurbat, dan seutama-utama mendekatkan diri kepada Allah, seutama-utama amalan ibadah. Ya, pakai dalil juga mereka. Coba dalilnya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Dan jika kalian telah menikmati, ya, mereka yang kaum perempuan, fa'atuhunna ujurahunna faridah, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka yang telah ditentukan. Coba ini, wastam ta'u dibilang nikah mut'ah, padahal ini nikah, ya, nikah biasa, ya. Dan juga mereka mendatangkan hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang palsu tentang keutamaan mut'ah. Ini disebutkan ini, fa min dzalika hadis man tamatta'a mar'atun. Ya, ini coba. Barang siapa yang memut'ah satu perempuan, amina man sakhita al-jabbar, maka akan beriman orang-orang yang membenci Allah al-Jabbar, ya. Jadi jika dia menikah, jika dia memut'ah, ya, satu perempuan, maka akan beriman orang-orang yang benci Al-Jabbar. Dia dusta ini. Wa man tamatta'a mar'atain fushira ma'al abrar. Ini enak sekali ini. Ya, barang siapa yang menikah atau mut'ah dua wanita, maka dia akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang mulia. Masya Allah, ya. Enak sekali ini. Jadi tidak usah sholat, tidak usah puasa, mut'ah saja. Dua lagi, Masya Allah, enak. Ya, enak ini, Masya Allah, agama yang mudah, ya. Ya, orang-orang yang mungkin orang-orang yang bodoh aja tahu ini, ya, ya, bahwasanya ini tidak mungkin ini. Nih yang terakhir, Wa man tamatta'a thalatha marrat zahimni fil jannan. Jadi subhanallah ini ya. Barang siapa yang dia memut'ah tiga wanita atau tiga kali, sebanyak tiga kali, apalagi bos-bosnya ya, itu bukan tiga kali lagi, maka dia akan berdesak-desakan denganku di surga. Masya Allah. Ya, di surga berdesak-desakan ya, tidak usah diakal. Jelas-jelas surga itu seluas langit dan bumi, tidak akan berdesak-desakan di sana, tidak akan berzaham di sana, izdiham di sana. Ya, ini dia sesatnya kaum Rafidah ya. Mungkin sampai di sini ya. Masih mau lanjut lagi nih. Sampai sini aja dulu ya. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik.